Allah menjadi hambanya. Begitupun manusia masih banyak manusia yang tak tahu kan kedudukannya. Masih banyak manusia menjadi hambanya. Begitupun manusia, hanya Allah yang menciptakan segalanya. Hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Hanya Allah yang menentukan hidup kita. Marilah kita bersyukur kepadanya. Hanya Allah yang menciptakan segalanya. Hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Hanya Allah yang menentukan hidup kita. Marilah kita bersyukur kepadanya. Semestinya manusia sedang dirikan kelemahannya. Semestinya manusia mengakui yang yang lebih kuasa.